Mitra bisnis Quick Kiangi melihat, hingga saat ini belum ada satupun elit senior di tanah air yang berpikiran demokrasi kita telah jauh melenceng dari yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Menurutnya, harga yang harus dibayar untuk menjalankan model demokrasi pasca amandemen sangatlah mahal, serta berpotensi membawa bangsa serta negara Indonesia ke dalam situasi yang disebut oleh Quick Kiangi sebagai general meltdown atau keterpurukan yang mendalam. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, kalau para elit serta politisi senior belum ada yang menunjukkan tanda-tanda untuk mengembalikan demokrasi kita sesuai dengan amanat konstitusi sebelum diamandemen, apakah ini berarti Bapak berharap ada golongan muda untuk melakukan perubahan? Oh iya, dan golongan muda ini mesti dekat sekali atau dari TNI lah. Karena ini urusannya sudah terlampau rusuh, kalau tidak punya bedil nggak bisa ngurus. Katakanlah, mau apa sekarang saya kuasai negara ini gitu. Jadi undang-undang dasar seperti ini harus direvisi kembali, kembali ke undang-undang dasar 45. Kalau toh mau menyempurnakan, ya tidak dengan cara liberalisasi seperti ini. Dan untuk itu mesti ada dukungan dari TNI. Lantas apakah ada golongan muda yang pernah berbicara soal kondisi itu Pak Quick? Tidak ada. Bicaranya hebat, akan tetapi tidak dianggap serius oleh siapapun juga. Dan titik terang kenyataannya belum kelihatan. Nah, kalau begitu, apa yang bisa dilakukan rakyat untuk memperbaiki demokrasi kita jika dikaitkan dengan pemilihan calon pimpinan di tahun depan, Pak Quick? Tidak bisa, oleh karena yang bisa dipilih seperti ini semua. Yang sekarang bisa dipilih, yang akan masuk daftar caleg, yang deadline-nya 22 April itu, ya ini. Tapi yang sejak dulu orang partai yang baik pun sekarang segan untuk ikut-ikutan begini. Oh, sekarang jadi kutu loncat enak sekali kok. Kalau punya nama itu, oh, ini partai baru kan. Untuk mendapatkan caleg kan tidak bisa dari kader yang sudah sejak awal berpuluh-puluh tahun. Itu saya sendiri mengalami. Apa yang Bapak artikan dengan Bapak sendiri mengalami? Ya, artinya PDI yang akarnya begitu lama, sejak tahun 1927 dari PNI intinya kan, walaupun fusi 5 partai, akan tetapi ketika menang dari 12% menjadi 34 kan kelabakan cari caleg. Dimasukinlah orang-orang yang gak karu-karuan. Demikian Quick Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.